Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله شكر kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini, bagi mencerah kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu, mengkaji apa yang ingin kita dapatkan dari ilmu tersebut, yaitu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu yang kita peroleh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga benar-benar bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja kita berharap bahwasannya apa yang kita perbuat pada kesempatan pagi hari ini nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bentuk ibadah, yang ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Radio Rasid yang semoga senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita anak-anak, yang anak-anak tersebut tentu dengan harapan bisa memberikan satu bentuk kebahagiaan kepada kita. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasannya di antara anak-anak yang dikaruniakan kepada hamba-hambanya ada anak-anak yang tergolong sebagai anak-anak yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Namun tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menguji para orang tua dengan anak-anak yang tidak diharapkan. Al-awladu zinatun wa fitnatun. Anak-anak itu bisa menjadi perhiasan bagi kedua orang tuanya. Namun bisa juga anak tersebut memberikan kepada orang tuanya sebentuk fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ketika menggambarkan tentang potret anak-anak yang memiliki perilaku yang indah, tindakan yang menyenangkan hati. Al-auladu zina, anak-anak yang menjadi perhiasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin." Al-ayat. Di dalam surat Ali Imran ini pun Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap syahwat. Apa itu bentuk syahwatnya? Yaitu kecintaan terhadap para wanita dan anak-anak. Di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasannya anak-anak merupakan satu bentuk perhiasan yang bisa menjadikan kedua orang tuanya senang dan suka untuk melihatnya. Namun di lain sisi Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan bahwasannya ada di antara anak-anak yang dikaruniakan kepada sebagian hambanya adalah menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, bahkan mungkin bagi masyarakat. Al-auladu fitnatun. Anak-anak itu merupakan fitnah. Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah merupakan fitnah, ujian bagi kedua orang tuanya. Terkait dalam ayat ini digambarkan di dalam sebuah hadis, yang hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi. Hadis dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah berada di atas mimbar. Beliau tengah berkhutbah. Tiba-tiba kemudian datang cucu beliau yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Keduanya tengah berjalan dan keduanya kemudian terjatuh. Saat itu kedua cucu beliau tengah mengenakan pakaian berwarna merah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam turun dari mimbar dan kemudian meraih kedua cucunya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah." Maha benar Allah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah merupakan fitnah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aku melihat kedua anak ini berjalan, kemudian kedua anak ini terjatuh. Maka kemudian aku tidak sabar lagi dan aku pun kemudian turun dan meraih keduanya." Maka di dalam riwayat hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan penegasan betapa anak-anak bisa menjadi sesuatu yang membentuk fitnah itu sendiri. Maka kita sebagai orang tua hendaklah terus berupaya untuk senantiasa menjaga anak-anak kita, membimbing mereka ke arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kemajuan teknologi yang sedemikian dahsyat, peran kita sebagai orang tua sungguh amat dituntut untuk memberikan bimbingan kepada kedua orang, kepada anak-anak kita. Karena sesungguhnya sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya anak-anak itu merupakan amanah. Anak-anak itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian oleh kita anak-anak tersebut diarahkan agar fitrah mereka tetap di atas tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak yang lahir adalah dalam keadaan fitrah. Yang dimaksud dalam keadaan fitrah menurut para ulama yakni anak-anak tersebut dalam keadaan bertauhid. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Majusi atau menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, penyembah api. Oleh karena itu, betapa kita sebagai orang tua tentunya memiliki peranan yang teramat penting dalam mengarahkan anak-anak kita. Maka pada pembahasan pekan yang lalu telah disampaikan betapa ketika mendidik, sikap tegas itu harus ada. Sikap tegas akan memberikan faedah kepada anak. Apa itu faedahnya? Yaitu bahwasanya seorang anak, dia akan memahami mana perbuatan itu buruk dan mana perbuatan itu baik, mana perbuatan itu batil dan mana perbuatan itu hak. Sikap tegas itulah yang perlu kita tanamkan sehingga anak mengerti ketika kita memberikan ketegasan. Sikap tegas sebagaimana disampaikan dalam kajian kita pekan lalu berbeda dengan sikap keras atau sikap kekerasan. Sikap kekerasan bukanlah sikap yang mengandung unsur pendidikan, tetapi sikap kekerasan lebih cenderung kepada sikap untuk sesuatu yang melampiaskan emosi atau sesuatu yang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Oleh karena itu penting bagi kita agar anak memahami bahwasannya apa yang kita lakukan adalah merupakan sikap tegas. Apa yang kita lakukan adalah ketegasan dalam bersikap. Ketegasan dalam bersikap akan memberikan pendidikan kepada anak sebagaimana tadi disebutkan, untuk mengetahui mana yang buruk, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil. Seorang ayah ketika melihat anaknya melakukan satu perbuatan yang tidak baik, kemudian dia mengacungkan tangan, pertanda bahwasannya dirinya tidak setuju dengan apa yang diperbuat oleh anak, maka sang anak ketika melihat acungan tangan itu, melihat jari telunjuknya diangkat ke atas, anak memahami bahwasannya apa yang diperbuat oleh dirinya adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru. Maka di saat itu orang tua memberikan pengertian bahwasannya sikap itu tidak baik dilakukan. Orang tua kemudian memberikan solusi, memberikan arahan, tidak begitu seharusnya engkau melakukan perbuatan itu, tetapi engkau semestinya demikian dan demikian. Itulah gambaran bagaimana sikap tegas itu akan memberikan sesuatu yang baik bagi kepribadian anak. Anak mengetahui bahwasannya tindakan-tindakan yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah atau benar. Tanpa sikap tegas, anak akan menganggap perbuatan salahnya, perbuatan salah yang dia lakukan akan dianggap sebagai sesuatu yang benar, dan ini berbahaya. Tanpa sikap tegas, maka sang anak akan menganggap bahwasannya yang dilakukannya adalah sesuatu yang benar. Ini berbahaya. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk senantiasa memberikan sikap tegas itu kepada anak, seraya memberikan pengertian bagaimana bersikap atau bertindak yang benar. Ketika kita sudah bisa menyalahkan, maka kita pun harus bisa menunjukkan sikap yang benar itu yang seperti apa, sehingga seorang anak tidak mengalami kebingungan. Bingung karena disalahkan, tetapi dengan adanya pengertian, dengan adanya sesuatu yang bisa mencerahkan pikirannya, kemudian sang anak tidak akan merasa kebingungan lagi. Hadirin pendengar Radio Rosyid yang semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mendidik anak terasa berat, apalagi di zaman sekarang, namun itu berarti bukan lantas kita melepaskan tanggung jawab. pendidikan anak setahap demi setahap harus tetap kita lakukan. Memperbaiki apa-apa yang sudah terlanjur sebagai sesuatu yang salah memang terasa berat, tetapi itulah yang harus kita lakukan, memperbaiki keadaan supaya keadaan itu bertambah lebih baik. Saya ingin bacakan satu pertanyaan yang sampai ke meja redaksi. Pertanyaan tersebut, bismillah, afwan, ana mau tanya, perkara manakah yang lebih diutamakan? Seorang wanita menjalankan wasiat atau melanggarnya? Karena teman-teman menyarankan untuk tidak peduli dengan wasiat dikarenakan anak-anak yang putus sekolah. Tentunya pertanyaan ini terkait masalah, wallahu alam, tapi saya memahami bahwasanya pertanyaan ini terkait masalah wasiat untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Yang saya pahami dari pertanyaan ini, kalau itu wasiat yang baik, maka semestinya seorang wanita menjalankan wasiat tersebut karena untuk kebaikan anak-anaknya. Yang dimaksud dengan putus sekolah, kalau sekolah itu adalah sekolah yang bisa menjadikan fitrah anak kemudian tercemari, yang menjadikan fitrah anak kemudian tidak lagi di atas tauhid. Karena fase sekarang ini banyak lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian mengarahkan anak-anaknya cenderung untuk menjadi manusia-manusia materialis, manusia-manusia yang hanya memikirkan tentang keduniaan dan tidak peduli kepada agama. Maka apabila kondisi lembaga pendidikan tersebut ke arah sana, hendaklah wasiat dari orang yang memberi wasiat untuk ditunaikan agar anak diselamatkan dari lembaga pendidikan yang seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, bagaimana cara mendidik anak setelah sebelumnya anak terbiasa dengan keras orang tuanya sampai usia 9 tahun sehingga ketika ia disikapi dengan lembut ia sulit taat. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya selain kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak kita, diri kita dan segenap anggota keluarga kita dikaruniai sikap-sikap kelemah lembutan. Tentunya kita pun berikhtiar dengan memulai menunjukkan sikap kelemah lembutan tersebut. Manakala seorang anak kemudian salah, maka jangan dibiasakan untuk bersikap membenci, jangan dibiasakan untuk melontarkan kata-kata kasar, kata-kata sarkasme yang menjadikan kemudian anak meniru. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang memulai hal yang demikian, seraya tentunya anak tersebut diberitahu, dulu ayahmu atau dulu ibu suka bersikap kasar kepadamu. Beritahu sang anak bahwasannya sekarang kita mau merubah, sekarang kita mau merubah keadaan, sehingga dengan anak itu mengetahui bahwasannya sikap kita pun berubah, mudah-mudahan anak itu pun akan mengikuti perubahan itu. Sehingga perubahan itu dari dua arah, dari diri kita dan dari anak kita. Akibat dari pemberitahuan itu, otomatis sikap-sikap kasar kita dirubah 100%. Sikap-sikap kasar kita, lontaran-lontaran kata yang tidak santun, kita rubah. Sehingga dengan demikian, ketika kita memberitahu kepada anak, anak pun menyadari, oh, ibu sudah tidak kasar lagi. Oh, sekarang ayah sudah tidak galak atau sudah tidak melakukan kekerasan lagi. Nah, tunjukkan sikap-sikap perbaikan itu. Mudah-mudahan dengan demikian, perbaikan-perbaikan tersebut akan menjadikan anak memahami dan mengerti bahwasannya situasinya sudah berubah ke arah sikap penuh kelemah lembutan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan karena keterbatasan kesempatan, maka saya cukupkan hingga di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan pada waktu yang lain bisa kita sambung kembali. Demikian kiranya para pendengar Radio Rasyid yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.